Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang harus kita sadari tentang menceritakan keburukan orang lain sama dengan membuka aib. Ghibah, walaupun itu jelek, harus disadari. Dosa besar. Boleh kita menceritakan keburukan orang lain seperti yang ditanyakan. Kata Imam Nawawi, boleh dengan tujuan ittiqaan disyarihi, agar kita berjaga-jaga dari kejelekan orang tersebut. Yang ditanyakan tadi boleh sebenarnya. Tapi harus hati-hati. Kadang niat kita agar berjaga-jaga dari kejelekan orang itu. Tapi sebenarnya jatuhnya ke riba. Jadi ittiqa lisyarihi dengan riba beda tipis. Beda tipis. Jadi sebenarnya kata ulama, saking tipisnya niat kita ittiqa syarihi, berjaga-jaga, ternyata jatuh ke riba. Kata ulama, kalau bisa ditutup, ditutup aja deh, enggak usah dibuka. Kalau ada pilihan bisa ditutup, ditutup aja, jangan dibuka aibnya. Kalau bisa ditutup. Kecuali kalau memang kejelekannya rusak parah, orang itu sangat parah lah rusaknya, dan kalau ada orang yang dekat sama dia, pasti orang itu akan ngikut. Nah, baru kalau udah keadaan seperti ini, kalau kita tutupi bahaya ini. Misal orang itu genit, dia punya rayuan maut. Setiap perempuan yang dekati sama dia pasti melekat. Kamu gak mau kan punya teman kamu kalau dekat sama dia nanti pacaran, zina dan sebagainya. Kamu jangan sama dia, dia punya pelet itu. Bahaya mulutnya itu. Dia suka zina itu. Sebenarnya riba. Tapi karena tujuan kita agar teman kita tidak terjerumus oleh rayuan mautnya, gak apa-apa. Karena kalau gak ngomong nanti jatuh zina ntar. Tapi kan ini beda tipis nih. Antara agar teman kita bisa selamat dari godaan dia sama ngomongin kejelekan dia. Makanya kalau bisa ditutup, ditutup. Bilang, enggak usah kenal dia deh. Udah kita jalan-jalan aja yuk. Udah anak main ketemu dia, dia katanya enggak jamin. Udah biar anak aja yang jamin dah, yuk. Kalau bisa seperti itu. Jadi udah enggak ada jalan lain. Jadi betul kata Imam Nawawi, boleh mengomongkan kejelekan orang dengan tujuan agar orang-orang itu bisa menjaga diri dari kejelekan orang tersebut. Bukan untuk riba. Ada laki-laki tiap malam mabuk. Kalau mabuk di samping jalan bahaya. Kita bilang, kamu kalau keluar jangan lewat situ. Kenapa? Di situ ada si Pulan. Pulan suka mabuk di situ. Hati-hati. Nanti kamu diapain, dirampok, diganggu dan lain sebagainya. Mending mutar aja. Ini enggak riba. Karena agar kita itu bisa terhindar dari bahaya orang tersebut. Tapi kalau bisa dengan cara yang lain, dahulukan dengan cara yang lain. Kalau sudah tidak bisa kecuali dengan menyebut kejelekannya, baru itu opsi terakhir lah. Opsi terakhir. Wallahu ta'ala a'lam.